ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جمع سيدان جمعة yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk dan rupa kalian, dan juga Allah azza wajal tidak melihat kepada harta dan kekayaan kalian. Walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada kalbu, kepada hati para hambanya, kemudian melihat kepada amalan yang mereka kerjakan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah ada orang yang akan selamat nanti pada hari kiamat, dan tidak ada orang yang akan berbahagia nanti di alam akhirat kecuali mereka yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Allah azza wa jalla menyatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu tidak ada orang yang berbahagia dan selamat di hari yang tidak lagi bermanfaat malun wala banun, harta dan anak-anak, illa man atallaha, kecuali mereka yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, bersih dan sehat hati seseorang akan mendatangkan kepadanya dan akan memberikan kepada kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat sebagai orang-orang yang menemani dan menolong di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti disebutkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah, "Inna Allah ta'ala nadhara fi qulubil 'ibad fa wajada qalba Muhammadin khayra qulubil 'ibad fastafahu nafsihi fab'athathu bi risalatihi." ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. Ibnu Mas'ud mengatakan di dalam ucapannya, "Inna Allah ta'ala," sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, "nazara fi qulubil ibad," melihat pada hati-hati para hamba, fawajada qalba Muhammadin, maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira qulubil ibad, sebagai hati yang paling baik di antara hati hamba-hamba yang lain. Fastafahu li nafsihi, maka Allah azza wajal memilih Nabi Muhammad untuknya. Fab'athathu bi risalatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad sebagai orang yang menyampaikan dan membawakan risalah wahyu dari Allah azza wajal. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali melihat kepada hati-hati para hamba setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Allah azza wajal mendapati hati yang paling baik kecuali hati-hati para sahabatnya. Maka Allah azza wajalla pun menjadikan mereka, yaitu para sahabat, sebagai orang-orang yang menolong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka berperang bersama dengan Rasul untuk menegakkan agama Islam ini. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari kesyirikan, baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Hati yang selamat adalah hati yang terhindarkan dari kebid'ahan dan syubhat yang menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari sifat-sifat yang buruk dan tercela, yang terbebas dari sifat iri, dengki, hasad, sombong, dan merasa lebih di hadapan orang yang lain. Hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, wa hubbur ri'asah, dan kecintaan kepada kepemimpinan dan kekuasaan. Dan hati yang selamat, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimukumullah, adalah hati yang senantiasa bersikap tawadhu di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimukumullah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati para hamba, maka Allah jalla wa'ala melihat kepada amalan hamba-hamba tersebut. Apakah amalan mereka dikerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah ibadah yang mereka kerjakan, baik itu ibadah qauliyah berupa ucapan ataupun perbuatan, mereka persembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah sebaliknya ada unsur-unsur materi dan duniawi yang dia inginkan dan dia harapkan? Allah melihat kepada amalan dan ibadah seorang hamba, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah azza wa jal, dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah akan melihat apakah hamba itu telah menunaikan kewajibannya terhadap Allah azza wa jal. Allah azza wa jal akan melihat apakah dia telah menunaikan kewajibannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia telah menunaikan kewajibannya kepada kedua orang tuanya? Apakah dia telah menunaikan kewajibannya kepada anak dan istrinya? Apakah dia telah menunaikan kewajiban terhadap tetangga dan teman serta hamba tolannya? Dan apakah dia telah menunaikan kewajibannya sebagai rakyat terhadap pemerintah yang memimpinnya? Ikhwal fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan jelas dalam hadis ini, di dalam hadis yang mulia, bahwa antara hati yang baik dan amalan yang saleh adalah sebuah kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan. Orang yang hatinya baik, maka tidak akan keluar darinya kecuali kebaikan, dan di dalam kebaikan akan muncul dan dilaksanakan kecuali mereka yang dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang berbarakah. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Di dalam hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan, terdapat penjelasan bahwasannya pada orang yang beriman, pada diri orang yang beriman, maka tidak akan berbeda apa yang ada di dalam hati dan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia tampakkan sama dengan apa yang dia sembunyikan di dalam hati. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Zahiruhu ka batinih. Apa yang ditampakkan oleh orang yang beriman sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang diberikan oleh Allah Azza wa Jal hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat, maka la yasduru min lisani ila khairan. Maka tidak akan terucap dan keluar dari lisannya kecuali perkataan dan ucapan yang baik. Ucapan yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Wala yasduru min jawarihi illa hasana. Dan tidak akan keluar dan tidak akan dilakukan, dikerjakan oleh anggota tubuhnya, oleh badannya, oleh matanya, oleh telinganya, oleh tangan dan kakinya, kecuali sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang mana apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak dan jelek, buruk, maka akan buruk dan jelek pula seluruh tubuhnya. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang baik, hati yang bersih dan hati yang selamat, maka hati itu akan mendorong pemiliknya untuk mengerjakan ketaatan, untuk mengerjakan perbuatan baik, untuk mengerjakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendorongnya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan. Akan mendorongnya untuk mengerjakan sholat lima waktu. Akan mendorongnya untuk mengerjakan sedekah. Akan mendorong dirinya untuk mengerjakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bertanggung jawab terhadap keluarga, dan meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian orang yang mereka berkeyakinan atau memiliki pendapat atau pandangan, jangan hanya sekedar melihat orang itu dari zahirnya, yang penting itu kan batinnya. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Ya. Takwa itu adalah di dalam hati. Jangan lihat cuma dari penampilannya saja. Dia memang tidak sholat, tapi hatinya itu baik. Hatinya itu bersih. Jangan melihat perempuan itu memang berpakaiannya minim, tidak mengenakan hijab yang syar'i, tapi hatinya itu baik. Jangan melihat ini dan itu, barakallahu fiikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Justru terkadang terbalik. Ketika melihat orang yang mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, justru berburuk sangka kepada mereka. Melihat ada orang yang mengerjakan sunnah, seorang perempuan yang berhijab, menutup auratnya, mengatakan, ah itu kan cuma penampilan saja. Belum tentu hatinya itu baik. Ah itu memelihara jenggot, itu kan cuma tampilan saja, casing saja. Hatinya belum tentu baik, mungkin saja dia adalah orang yang munafik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang baik, amalan yang saleh, amalan yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan muncul dan akan timbul ketika seorang mendapati di dalam dirinya terdapat hati yang baik dan hati yang saleh. Dari mana orang itu mengatakan perkataan yang demikian? Dari mana sumbernya dan adakah pendahulunya? Para sahabat tidak memahami yang demikian. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu misalnya beliau mengatakan, "Al-qalbu malikun wa lahu junudun. Idza salaha al-maliku salahat junuduh. Wa idza fasada al-maliku fasadat junuduh." Abu Hurairah mengatakan, "Al-qalbu malikun. Hati itu adalah raja. Hati itu adalah yang memimpin dan mengatur. Walahu junudun, dan dia memiliki pasukan. Itu anggota tubuhnya adalah pasukan daripada hatinya. Hati yang mengatur, hati yang memimpin, hati yang menjadi raja, anggota tubuhnya nurut dengan hatinya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza salahal maliku salahat junuduh." Kalau seandainya hatinya baik, maka akan baik pula seluruh pasukannya. Itu akan baik pula anggota tubuhnya, akan baik pula sikapnya, akan baik pula perkataannya, akan baik pula sifat-sifatnya dan tindak tanduknya. Dan sebaliknya kata beliau, semoga Allah meridhoinya, "Wa idza fasadal maliku fasadat junuduh." Dan apabila rajanya, pemimpinnya itu rusak, maka akan rusak pula seluruh pasukan yang dia pimpin. Kalau hatinya buruk, hatinya busuk, hatinya sakit, hatinya rusak, maka yang keluar dari lisannya adalah kejelekan. Al-kadzibu wan-namimah, dusta. An-namimah, nambar kalau fikum, mengadu domba. As-sabu syatam, mengejek, mencela, mencaci, memaki. Al-la'ad melaknat. Dan demikian seterusnya. Tidak akan dikerjakan oleh anggota tubuh kecuali kejelekan pula. Tapi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka amalan itu adalah sebuah gambaran apa yang ada di dalam hati seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita hati yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengannya menjadikan kita sebagai orang-orang yang dilindungi dan dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hati menjadi orang-orang yang beruntung di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa aqimus shalah. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.